Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimallahu taala. Al-af'al wa anwa'uha, fi'il-fi'il dan jenis-jenisnya. Qal Muhammad ibn Muhammad Jurun ibn Ajurun filmatan. Babul af'al, bab dan fi'il-fi'il. Al-af'alu thalatha, fi'il itu ada tiga macam. Dak mahwal fi'il. Pengertian fi'il. Nak pertama. Nah, kamu adalah anak maknan yang sia waktu rinat di zaman 118. Al-af'alu thalathah, fi'il ada tiga macam. Ma'udhi, ma'udhuar, ya'nu amak. Fi'il ma'udhi, fi'il ma'udhuar, dan fi'il amak. Pendapatnya lama Basra, misalnya lebih kuat dan masyhur. Fi'il tiga. Ada pendapat yang lainnya, fi'il hanya dua. Fi'il ma'udhi dan fi'il ma'udhuar, ada fi'il amar. Mereka masukkan dalam fi'il ma'udhuar, ya. Yang masyhur fi'il tiga, ma'udin mudhari' dan amr. Nah, contohnya daraba wa yadribu wa yadrib. Daraba wa yadribu wa yadrib. Wa aqul, caranya kata beliau, yan qasimul fi'lu ila thalathati aqsam. Fi'il terbagi menjadi tiga macam, tiga bagian. Al-qismul awal, yang pertama, bagian yang pertama, al-ma'adhi fi'il ma'adhi. Wahuwa madal ala husuli syai'in qabla zaman al-takandum. Yaitu fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum zaman berbicara. Terjadi pada waktu lampau, sebelum zaman berbicara. Sebelum waktu berbicara. Nah, contohnya, daraba wa nasara. Wa fataha wa alima wa hasiba wa karuma. Daraba jelas, nasara, fataha, alima, hasiba. Apa karuma? Mulia. Mulia. Ini fi'il madhi, menunjukkan sesuatu yang telah lampau. Daraba telah memukul, nasara telah menolong, fataha telah membuka, dan seterusnya. Ini asal apa maknanya? Kadang-kadang juga ada fi'il madhi namun maknanya bukan lampau. Nah, kadang bisa bermakna mustaqbal dengan korina-korina yang lain. Ada asal maknanya zamannya madhi untuk apa? Lampau. Sebagaimana pula mudhari', asal zamannya bisa hal, bisa juga mustaqbal. Kadang juga bisa bermakna mudhi, seperti ketika kemasukan lam, lama, zaman mudhari' yang tadinya hal atau mustaqbal berubah menjadi mudhi. So, Muhammad lamnya jadi belum duduk. Kapan belum duduknya? Tadi, waktu yang sudah lampau. Contoh fi'il madhi misalnya bermakna mustaqbal, misalnya in soma Muhammadun sumtu, apabila Muhammad berpuasa saya juga ikut berpuasa. Di sini fi'ilnya fi'il madhi namun maknanya apa? Mustaqbal, karena masukkan huruf syaratnya. Li mabniyan fi mahalli jizmin, fi'il syarat dan jawab syaratnya. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, jenis yang kedua, al-mudhari' fi'il mudhari'. Wa huwa ma dalla 'ala husuli syai' fi zaman at-takallum aw ba'dahu. Yaitu fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada zaman takallum atau setelahnya, sedang terjadi atau akan terjadi, zamannya hal atau mustaqbal. Dia muhtamil, asal zamannya muhtamil, bisa hal bisa mustaqbal, yang terkadang ada qarinah-qarinah yang menentukan dia bermakna hal atau bermakna mustaqbal. Misalnya dia bergandengan dengan kalimatnya al-an, yadhhabu Muhammadun al-an ilal masjid, berarti bermakna apa? Hal, alam sekarang sedang terjadi. Atau ada qarinah menentukan dia bermakna mustaqbal, misalnya kemasukan sin atau sofa, kalla sayalamun, berarti jelas di sini zamannya untuk mustaqbal, bukan untuk hal. Karena ada qarinah yang dapat kemasukan sin. Ini pada asalnya zaman mudhari muhtamil, bisa hal, bisa mustaqbal. Yang terkadang ada qarinah-qarinah yang menentukan dia bermakna hal atau dia bermakna mustaqbal. Nah, contohnya ya beribu wa yansuru wa yaftahu wa ya'lam wa yahsibu wa yakrumu. Yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga al-qismu tsalits al-amr, fi'il amr. Wa huwa ma yutla bihi husul syai' ba'da zaman at-takallum. Yaitu menunjukkan diminta terjadinya sesuatu setelah zaman takallum. Yutla husul atau apa istimrar. Di fi'il amr maknanya imma menunjukkan yutla husul atau menunjukkan apa yutla istimrar. Jika belum terjadi berarti apa yutlab husuluh. Jika sudah terjadi dan tetap diperintahkan berarti apa yutlab istimrar. Sehingga kita katakan kepada anak kecil misalnya, ya walad ijlis. Anaknya dia berdiri. Sedang berdiri tampilan duduk. Berarti apa? Bermakna apa? Yutlab husuluh. Misalnya anaknya sudah duduk. Dan mana dikatakan ya walad ijlis. Berarti menunjukkan apa? Jadi istirahat, tetap duduk, jangan berdiri ke sana kemari. Ini tidak selamanya namanya fil amr yutlab husuluh. Bukan berarti dia belum melakukannya. Terkadang dia sudah melakukan namun telah diperintahkan, menunjukkan untuk istimrar. Misalnya ya ayyuhan nabiy taqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Perintah Allah kepada nabi untuk bertakwa kepada Allah, apakah nabi tidak bertakwa sehingga perintah bertakwa? Beliau adalah manusia yang paling bertakwa. Perintah untuk bertakwa adalah perintah untuk istimrar terus, nah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya yabrid wansur waftah wa'lam wahsib wakrub. Waqad dzakarna lak fi awal kitab hadat, dan telah kami sebutkan untukmu di awal kitab hadat taksim, nah, pembagian ini. Pembagian fi'il ada tiga macam. Wa dzakarna laka ma'ahu alamati kulli qismin min hadhihi al-aqsami thalathah, dan kami telah sebutkan untukmu bersamanya tanda-tanda setiap jenis ini. Setiap jenis fi'il masing-masing telah kami sebutkan tandanya tersendiri. Ndak tanda fi'il madhi apa? Ada empat. Tanda fi'il madhi empat. Apa saja? Termasuk tanda kode. Tanda fi'il madhi, khusus fi'il madhi. Yang maklum, yang maju. Kalau fi'il madhi apa tandanya? Masukkan ta'kid. Nah, bisa masukkan ta'kid sakin. Tanda fi'il amr apa? Tanda fi'il amr. Alamatu fi'il amr. Tandanya apa? Nah. Apa? Nah? Disukun. Muhammad lam ijlis. Lam ijlis disukun. Fil amar ijlis. Dak, tanda fi'il amr apa? Fi'il amr atau fi'il mudhari? Fi'il amr. Tapi tadi contohnya Muhammad lam yajlis. Kan dia bilang kan disukun nih, tanda fi'il amr. Lam nahi. Tidak ada antara qad sin sa qad tan sa. Apa? Tidak ada antara. Tandanya apa? Sahih akhirnya dihapus. Apa? Kalau yang sahih akhirnya tidak tidak bersama dengan huruf illah, maka dihapus lagi. Dihapus nunnya. Nunnya. Nun. Sahih disukun sah. Apa? Kalau yang afal mudhari saya dihapus nunnya. Kalau fi'il mudhari juga dihapus nunnya juga. Ketika majzum gitu kan. Mansub dihapus juga nunnya. Mansub yang termasuk. Yang tanda khusus fi'il amr. Tidak berserikat padanya fi'il yang lain. Kalau dibuang nun, fi'il mudhari juga dibuang nunnya. Diawali dengan hamzah wasl. Diawali dengan hamzah fi'il madhi juga diawali dengan hamzah wasl. Ijtama'a. Diawali hamzah wasl intalaqa. Istaqbala. Diawali hamzah wasl juga fi'il madhi lagi. Kalau tiga huruf, Dek, anda bela marah wah? Kalau bersyai. Apa lagi? Kalau istimbab. Ingin tolak masuk tolak gitu, ingin tolak terus yang kedua kan? Untuk amalan. Iya. Ingin tolak terus yang kedua bang. Tidak masuk parahnya tanda-tanda fi'il mati dan muncul. Tanda-tanda fi'il madhi. Tidak bisa masuk tanda-tanda fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ada tanda yang lebih jelas lagi. Ndak. Nah, mahasan tanda. Dua tanda yang sebenarnya tanda fi'il amr. Menunjukkan tolap dan bisa menerima ya mu'annaka mukhatabah. Menunjukkan tolap dan bisa menerima ya mu'annaka mukhatabah. Harus terkumpul dua-duanya. Kapan salah satu tidak terkumpul, hanya satu saja misalnya, maka dia bukan fi'il amr. Misalnya menunjukkan tolap, tapi tidak bisa menerima ya mu'annaka mukhatabah. Sebabnya sah. Man uskut diam sah. Ini menunjukkan tolak, tapi tidak bisa menerima ya mu'annaka mukhatabah, maka dia bukan fil amr, tapi isim fil amr. Atau sebaliknya, bisa menerima ya mu'annaka mukhatabah, namun tidak menunjukkan tolak. Ini juga bukan fil amr, tapi apa? Fi'il mudhari'. yang tajlisi nah, anti tajlisi nah. Menerima bisa dimasukkan ya mana kan mukhatab, tapi tidak menunjukkan tolak. Berarti dia fi'il mudhari. Ini fi'il harus terkumpul dua tanda ini. Menunjukkan tolak dan bisa kemasukan ya mu'annatsah al-mukhatabah. Fi'il mudhari tandanya apa? Bisa kemasukan qad. Tanda khusus. Qad masuk juga fi'il madhi. Mudhari. Sin. Sin sobanan. Sin sobanan ini khusus fi'il mudhari, tidak masuk fi'il madhi, tidak masuk juga fi'il mudhari. Demikian juga lam dari jawazim. Lam ini khusus masuk pada fi'il mudhari, tidak masuk fi'il madhi, tidak pula fi'il amr. Nah, kita lanjutkan. Ahkamul fi'l, macam hukum-hukum fi'l. Qal, kata Ibnu Ajrur Muhammad bin Muhammad bin Ajrur bermacam fal madhi maftuhul akhir abada. Maka fi'l madhi selamanya di akhirnya di fathah. Wal amru majzumun abada. Fi'l amr selamanya majzum. Yang masyhur yang telah kita pelajari fi'il amr apa? Mabni. Istilah majzum biasa untuk kalimat yang mu'rab. Dan ini menurut apa? Pendapatnya kufiyin. Pendapatnya kufiyin fi'il amr mu'rab. Yang majzum dengan namul amr muqaddarah. Diambil dari fi'il mudhari. Ya, misalnya kum asalnya adalah litakum. Tadi telah kita sebutkan fi'il apa madhabnya kufiyin, fi'il hanya dua, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ada fi'il amr sebagian dari fi'il mudhari dari kufiyin. Punya masyhur namanya Imam Basrah fi'il tiga, fi'il madhi, mudhari dan fi'il amr. Wal mudhari ma kana fi awal ihda az-zawaid al-arba'. Ada fi'il mudhari yaitu di awalnya ada salah satu huruf-huruf tambahan yang empat. Allati yajma'uha qauluka, yang terkumpul dalam ucapanmu anaitu. Anaitu. Hamzah, nun, ya dan ta. Wa huwa marfu'un abadan fi'il amr selamanya marfu'. Kemasalnya selamanya marfu' hatta yadkhul 'ala nasbun aw jazm, sampai kemasukan amil nasab amil jazm. Kenapa? Nah, fi'il mudhari. Apa tadi Anda bilang? Oh, fi'il amr. Afwan. Fi'il mudhari, nah fi'il mudhari asalnya marfu' sampai kemasukan amil nasab amil jazm. Penjelasannya kata beliau, wa aqul ba'da an bayyana al-musannif anwa' al-af'al syara'a fi bayan ahkam likulli na'in minha. Setelah musannif menerangkan macam-macam fi'il, beliau mulai menerangkan hukum-hukum setiap jenis dari fi'il tersebut. Setiap macam dari fi'il tersebut. Fa hukmul fi'il ma'adabun hukum fi'il ma'adhi al-bina'u al-fath mabni 'ala al-fath. Fi'il madhi mabni 'ala fath. Wa hadzal fath imma dhahir wa imma muqaddar. Fath ini ada yang zahir, ada yang muqaddar. Yang zahir nampak dalam pengucapan lahu surah fil lafz. Ada yang muqaddar, laisa lahu surah fil lafz. Tidak terdengar, tidak terlihat dalam ucapan, dalam tulisan. Ammal fath, adapun fath yang zahir, fi'il madhi mabni 'ala al-fath dhahir, tempatnya adalah fa fi sal akhir alladzi lam yattasil bihi wa wal jamaa wa la dhamir al mutaharrik, yaitu fi'il madhi sal akhir yang tidak bersama dengannya wal jamaah dan tidak boleh demi rafa mutaharrik. Maka dzalika fi kulli ma kana akhiru wawan au yang demikian juga pada fi'il mu'tal akhir dengan huruf illah wawu atau ya. Karena huruf ini ada tiga, wawu, ya dan alif. Yang dengan fathah zahir kalau huruf illahnya adalah wawu atau ya. Ini pada dua tempat di sini mu'alim menyebutkan fi'il ma'adhi mabni anfat zahir. Yang pertama fi'il ma'adhi usul akhir, jika tidak bersama dengan wawu jama'ah tidak pernah dalam rahmat taharik. Yang kedua fi'il ma'adhi mu'tal akhir dengan jenis huruf illah wawu atau ya. Nah contohnya akrama wa qadima wa safara. Semuanya fi'il ma'adhi usul akhir, tidak bersama dengan wawu jama'ah, tidak pula dhamir rafa' mutaharrik. Nah contohnya safarat Zainabu wa hadarat Su'adu. Safarat Zainabu hadarat Su'adu. Indah kena syahid safarat dan khayyid. Dari segi mana syahidnya? Zainabu yang tidak bersama dengan jemaah. Maka mabni alal fathih muqaddar atau apa? Zahir. Nah, fathih zahir. Nah, contohnya Rabia wa Syakia. Rabia Syakia. Syahid apa ini? Tidak. Rabia Syakia. Syahidnya apa ini? Dari sisi mana? Apa? Fi'il yang sahih. Fi'il akhir itu? Terakhir, dan ya, kalau dia Syakia, apa? Ya, nah, ini mau terakhir dengan huruf illah, ya. Nah, besar wa badua, dan syahidnya di sini mana? Terakhir dengan huruf illah apa? Nah, wow. Nah, ini semuanya mabni dengan fathah zahir. Baik fi'il madhi usul akhir yang tidak bersama dengan jama'ah, tidak pula dhamir raf'in mutaharrik, ataupun fi'il madhi mu'tal akhir dengan jenis huruf illah wawu atau ya. Kabarnya syaqiya celaka. Celaka, sengsara. Sarwa, sarwa yang sarwa yasri. Saro ya seri. Seru apa? Sarwa. Saya kata muli ya. Nanti dia cek. Badua. Apa? Apa ini? Apa? Jelek. Jelek nang. Karena fahisya nang. Ucapan yang kotor. Berucap-ucapan yang kotor. Ucapan yang kotor yang keji. Kemudian wa amal fathul muqaddamun fathul muqaddar bahwa ala thalathati anwa, ada tiga macam. Lianna imman yakuna muqaddaran ta'azzur, karena boleh jadi muqaddarnya karena ta'azzur, tidak bisa menerima harakat ta'azzur. Wahada fi kulli ma kana akhiru alifan. Ini pada setiap fi'il mu'tal akhir dengan alif. Fi'il madhi mu'tal akhir dengan alif. Nah, contohnya da'a sa'a. Mabni al-fath muqaddar. Dan ada fi'il madhi mu'tal akhir dengan alif. Faqulu minhumma fi'lun madhin mabniun 'ala fathin muqaddar 'ala al-alif min 'ain dhuhrihi ta'azzur. Masing-masing dari dua fi'il ini, baik da'a maupun sa'a, adalah fi'il madhi mabni di atas fathah muqaddar, di atas alif, yang mencegah terlihat harakat pada alif karena apa? Ta'azzur. Alif tidak bisa menerima harakat. Alif selamanya sukun. Ta'azzur la taqbal harakah aslan. Wa imman yakun al-fathu muqaddar lil munasabah, atau boleh jadi fathah muqaddar karena munasab untuk mencocoki. munasabah. Wadhalika fi kulli fi'lin madhin ittasala bihi jama'ah. Itu pada setiap fi'il madhi yang bersama dengan wawu jama'ah. Belum mencocoki apa? Wawu jama'ah. Wawu cocoknya dengan apa harakat sebelumnya? Dhammah. Maka di dhammah sebelum wawu. Sehingga fathahnya mufadda. Nah, contohnya katabu wasa'idu. Katabu wasa'idu. Fakul minhum ma fi'lun madhin mabni'an 'ala fathin muqaddar 'ala akhirih man lam yanzur ishtighal mahall bi harakatin munasabah. Maka setiap dari keduanya adalah fi'il madhi mabni di atas fathah muqaddar. Di atas akhirnya yang mencegah terlihatnya harakat karena tersibuknya tempat dengan harakat munasabah. Ini ala qaul. Ala qaul di antara pendapat ulama yang mengi'rab, cara mengi'rab di saat bersanaul jamaah ada yang mengi'rab dengan apa? Mabni ala fathin muqaddar. Mana min dhuri istighal mahal bi harakatil munasabah. Ada yang lain yang lebih masyhur ketika bersanaul jamaah di i'rab dengan apa? Mabni ala ladhom. Lidhi salim yuhawil jemaah sesuai dengan yang lahir. Enggak ada yang muqaddar-muqaddar. Ini yang lebih mudah biasanya bisa dipakai. Ketika bersanaul jemaah mabni ala dhom. Dhommah ala dhom lidhi salim yuhawil jemaah. Ini istilah tupi. Ini wawul jama'ah ma'akulin minhuma fa'il mabni ala sukun fi mahal rafi. Dan wawul jama'ah pada setiap fi'il tersebut, baik katabu maupun sa'idu, wawul jama'ah adalah sebagai fa'il mabni ala sukun di tempat rafa. Wa imma yakun al-fathu muqaddaran daf'in karaha li tawari arba'i mutaharrikat. Atau boleh jadi fathu muqaddarnya karena untuk mencegah dibencinya berturut-turut empat berharokat. Berturut-turut empat berharokat. Wadhalika demikian adalah fi kulli fi'lin madhi tasami dhamirah mutaharrik. Ada setiap fi'il madhi yang bersama dengan dhamirah mutaharrik. Kata il-fa'il seperti ta fa'il wa nunis dan miswah. Dhamirah mutaharrik yang mencakup ta seperti fa'altu fa'altuma fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu. Semua yang masuk apa? Ta. Demikian juga nun niswah fa'alna. Demikian juga na untuk nahnu. Dorobna, jelasna itu masuk dhamir fa'il mutaharrik. Jika ada yang bertanya, na bukankah di akhirnya sukun? Na di akhirnya alif. Karena dikatakan dhamir fa'il mutaharrik. Mutaharrik apa yang dilihat dari yang langsung bersama dengan fi'ilnya. Na kan dua huruf, nun dan alif. Yang bersama langsung dengan fi'il apa? Nun atau alif? Nun-nunnya kan berharokat. Sehingga masuk dalam istilah domirofin taharrik. Nah, tiga ini. Ta, nun niswa, dan na. Untuk nahnu. Nah, contohnya katabtu. Wa katabta, wa katabti, wa katabna, wa katabna. Ju'ala qawl. Qawli ba'adil mu'ribin. Ketika bersama dengan dhamir fa'il mutaharrik i'rab dengan apa? Mabni ala fathin muqaddar. Mana min dhuri aish? Lidaf'i karahati tawali arba'ina. Bukan istighal. Lidaf'i karahati tawali arba'i mutaharrikas. Mencegah dibencinya empat huruf yang berharokat semuanya. Kalau tidak disukun misalnya dorobah. Dorobatu misalnya, dorobata. Ini benci ya. Kalau pendapat yang lain yang lebih masyur apa? Ketika sendang dorong tarik, diarab dengan mabni ala sukun. Sedang yang terakhirnya mabni sukun. Tidak ada yang padar muka. Lebih gampang. Fakul wahid min hadil af'al fi'il ma'adhi mabni ala fatin muqaddar ala akhiri man amin dhuri ishtighalul mahal bis sukun. Arif. Sukun dan adil dafi karah tawali arba'i mutaharrikat. Setiap dari fi'il-fi'il ini semuanya adalah fi'il madhi mabni ala fathin muqaddar di atas akhirnya Yang mencegah terlihat di harokat sekarang bersebutnya tempat dengan sukun arid. Sukun yang muncul untuk mencegah dibencinya berturut-turut empat huruf berharokat. Fi mahuwa kal kalimat wahidah. Pada kalimat yang itu seperti satu kalimat. Empat huruf berharokat seperti satu kalimat. Walaupun hakikatnya dua kalimat, misalnya doroktu, nasortu. Hakikatnya dua kalimat kan? Ada isim, ada fi'il. Namun apa? Seolah seperti satu kalimat. Tidak bisa dipisahkan. Karena dhamir mutasil tidak bisa dipisah. Harus bersambung. Adapun yang tidak seperti satu kalimat seperti fi'il dengan dhamir maf'ul, misalnya dorobana, dorobaka, tidak mengapa. Yang dibenci empat huruf berharokat seperti seakan-akan seperti satu kalimat. Seperti tadi fi'il dengan apa? Dhamir fa'ilnya. Wa ta au na au nun, dan adapun ta dan atau na atau nun fa'ilun adalah fa'il mabni ala dhamm au al fath au al kasr au al sukun fi man raf mabni ala dhamm ya tu darabtu man ala dhamm atau ala al fath man darabta atau ala al kasr man darabti atau ala sukun inna jalasna al sukun semuanya fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan hukum yang pertama, hukum fi'il madhi. Kita nalu mu'alif di sini sesuai dengan syarah mu'alif, syarih fi'il madhi selamanya mabni 'ala fath. Sesuai dengan syarah mu'alif di sini, syarih fi'il madhi selamanya mabni 'ala fath. Fathahnya ada yang zahir, ada yang muqaddar. Yang zahir pada dua tempat, fi'il madhi sal akhir. Apabila tidak bersama dengan al-jama'ah, tidak boleh dhamir raf'in mutaharrik. Atau fi'il madhi mu'tal akhir dengan wawu atau ya. Kemudian yang mabni al-fathin muqaddar ada tiga macam. Ada muqaddar li ta'adzur, ada mu'tal akhir dengan alif. Ada yang muqaddar ishtaghal mahal bi harakatin munasabah jika bersama dengan wawul jama'ah. Ada juga yang fath muqaddar lishtaghal mahal bis sukunil arid lidaf'i karahati tawali arba'i mutaharrikat, yang mencegah terlihatnya harokat karena apa? Tersebutnya tempat dengan sukun yang muncul untuk mencegah dibencinya berturut-turut empat huruf yang berharokat seperti satu kalimat. Tiga tempat mabni al-fath muqaddar. Atau pendapat yang lain, yang lebih masyhur biasanya, fi'il madhi nama mabni 'ala al-fath, baik fath yang zahir atau muqaddar. Ada juga mabni 'ala dhamm dan mabni 'ala sukun. Mabni 'ala dhamm jika bersama dengan wawul jama'ah, mabni 'ala sukun jika bersama dengan dhamir raf'in mutaharrik. Sampai di sini ada yang belum jelas. Atau mau i'rab, nah bisa pakai i'rab di sini atau i'rab yang lainnya, yang lebih mudah yang mana? Biasanya lebih mudah yang tadi ya, sunnah zahirnya. Dengan bersama wal jamaah mabni 'ala dhamm, ittisal bi wal jamaah. Ya bersama dengan dhamir raf'in mutaharrik mabni 'ala sukun, ittisal bi dhamir raf'in. Bisa lebih mudah, lebih gampang. Sesuai dengan ya, zahir, tidak ada yang muqaddar sehingga lebih mudah misalnya. Ada PR sebelumnya yang sudah selesai dikumpul. Karena kebanyakan atau kurang PR-nya, kurang banyak? Kurang diperhatikan. Sebenarnya tidak banyak nih. Mungkin sih kurang banyak. Tetap di stop. Iya. lebih banyak waktu dia bisa selesai sampai panjang. Selesai sampai beristirahat. Kalau ada yang selesai, kita berapa selesai? Baru 1-0. Sekalian semua, Pak.